wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi hadihi ila yawmil qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جماعة صلاة الظهر يعني حمد الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى الله sampai saat ini hidayah dan inayah riayah dan topiknya menyertai kita. Kita lanjutkan kajian hadis Arba'in, hadis yang ke-37. Kalau kita beri jujur, seluruh amal perbuatan manusia dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, kita baca dulu hadisnya. Hadis ini adalah hadis kursi yang redaksinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yawihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkannya dari Rabb dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah katakan hasanat wa sayyiat summa bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat seluruh kebaikan dan seluruh keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya semua itu. Wa man hamma bi hasanatin fa lam ya'malha katabaha illa hasanah kamilah. Barang siapa yang menginginkan untuk kebaikan, ingin berbuat kebaikan, namun tidak dapat dilaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskannya di sisinya satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa aqilaha katabahu Allahu indahu asrata hasanat ila sab'ati bihati ya'ti ila ad'afin kasir. Dan apabila dia menginginkan, berniat untuk melakukan sebuah kebaikan dan dia dapat melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amal tersebut di sisinya 10 kebaikan dan dilipat gandakan sampai kepada 700 kali lipat dan terus dilipatkan sampai tanpa ada batas. Kelipatan yang banyak. Wa in rama bi sayyi'atin fa lam ya'malha katabahu innahu hasanatan. Dan apabila ada seseorang yang ingin melakukan sebuah keburukan, maksiat, namun dia tidak laksanakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis amal baginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa amilaha katabahu sayyi'atan wahidah. Dan apabila dia ingin mengerjakan sebuah perbuatan yang buruk lalu dia kerjakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan amal tersebut satu keburukan di sisi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jemaah rahimakumullah, ada beberapa pelajaran dari Ustaz. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat seluruh amal perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk. Tidak ada yang terlewat. Allah mencatat kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Seluruh amal dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud amal adalah bukan hanya amal yang sifatnya fisik. Amal hati pun itu tadi disebutkan keinginan, niat untuk melakukan sesuatu itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan, ucapan, sikap, perilaku, gaya hidup, semua yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yalfazu min qawlin illa ladayha raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan oleh manusia melainkan ada pencatat. Ketika amal kita baik, ucapan kita baik, dicatat oleh Allah. Dan malaikat pencatat juga. Ketika ucapan kita tidak baik, amal-amal perbuatan kita jahat, maksiat, maka juga ada pencatat hati yang mencatat semuanya. Sudah karena tentu malaikat yang mencatat dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia yang pelupa, yang kemungkinan salah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor kedekatan, ada koneksi karena dia saudaranya, karena dia dari sukunya, karena dari daerahnya, bisa dipengaruhi. Tidak dicatat yang buruk-buruk, yang baik dicatat. Tapi yang mencatat adalah malaikat yang mereka tidak pernah salah, tidak pernah melakukan kesalahan, kekeliruan dan maksiat. Apa yang diperintahkan oleh Allah mereka kerjakan tanpa mengurangi, tanpa menambah, tanpa ada dilasi, tanpa ada maaf. Dicatat oleh malaikat. Oleh karenanya dari sini kita harus selalu waspada, hati-hati. Ketika kita berbicara, ingat bahwa pembicaraan kita bisa terjadi oleh. Ketika kita melakukan satu kegiatan, ingat bahwa kegiatan kita dicatat oleh malaikat. Apapun aktivitas kita yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin dicatat oleh Allah melalui malaikat. Jadi tidak ada yang luput. Kalau kita di dunia mungkin ada yang lupa, ada yang bisa kita pengaruhi. Kalaupun sudah dicatat bisa berkatnya, failnya bisa dibuang, dibakar, dimusnahkan. Tapi ini disimpan oleh malaikat. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang bisa dihapus. Tidak ada virus yang bisa menghapus. Semuanya dicatat oleh malaikat. Di lauhil mahfuz. Setiap orang ada catatan khusus, satu buku catatan. Nanti dia ada filenya. Ada yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, ada yang di punggung. Tergantung amal perbuatan yang dicatat. Lalu kita lihat, sekecil apapun yang kita lakukan ada catatan. Tidak ada yang dapat sesuatu peristiwa di dunia ini, daun pun yang jatuh, daun kering jatuh, ada catatan. Apalagi perbuatan manusia yang dipertanggungjawabkan. Yang pertama, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman, Maha Kasih, Maha Sayang terhadap hambanya, terhadap manusia. Hal-hal yang baik kita niat berbuat kebaikan, namun terkendala tidak bisa kita kerjakan karena alasan takdir, karena alasan-alasan tertentu kita menginginkan sebuah kebaikan, namun karena ada kendala-kendala tertentu sehingga kita tidak bisa melakukannya, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Ada pahalanya punya keinginan, ingin bersolat, ingin berinfak, berusaha sudah dia sisihkan untuk infak, tapi ternyata kebutuhan rumah tangga mendesak sehingga tidak jadi dia infak, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal solat pahala satu kebaikan. Ingin pergi solat berjamaah ke masjid, tapi kemudian hujan besar, tidak jadi, nggak bisa, nggak bawa payung, nggak ada apa, akhirnya sholat di tempat bukan di masjid, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Bahkan sudah terbiasa melakukan sebuah kebaikan, misalnya sholat berjamaah, tapi karena alasan lain sehingga tidak bisa ke masjid, maka tetap dicatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan sebuah kebaikan untuk melakukan sebuah kebaikan, amal-amal soleh, kata atas, dan kita bisa lakukannya, dan kita lakukan, maka dicatat kebaikannya 10, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Dan kita dilipat gandakan terus lebih dari 10, 100, 700 dan seterusnya. Dan ini sangat terkait dengan pertama, amalnya, perbuatan apa. Ada amal yang tidak ada batasan pahalanya, tidak jumlahnya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? As-saumi wa nasihi. Puasa dan aku yang menentukan berapa jumlahnya, tidak ada batasan. Bukan hanya 700 dan seterusnya, tidak ada batasan. Kita lihat amal soleh itu ada tiga. Infak bisa dilihat, karena saya lihat dari tempat sarasana tidak dikulis sungguhlah ini ada. Kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang yang membela negerinya, mengusir penjajah dari negerinya, kita bantu. Itu bagaikan seorang yang menanam padi, satu benih ada 7 tangkai, setiap tangkainya 100 dari 700, bila ada apa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sedikit. Ada amal-amal yang memang amal tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ini tadi. Asai alal armalati kal sa'im al-qa'im la yaqulu min siyamihi wa la yaqulu. Orang yang membantu wanita yang janda yang tidak punya penghasilan, tidak ada yang atau menjamin kehidupannya, dia seorang janda dan punya banyak anak, punya tanggungan, lalu dia bantu untuk meringankan bebannya, pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya besar luar biasa. Dan ditambah dengan itu bahwa dia jihad, lalu malamnya qiyamul lail, siangnya puasa, seperti itu pahalanya luar biasa besar. Orang yang berjihad di jalan Allah sudah besar pahalanya, kemudian siangnya puasa dan malamnya dia mulai sangat-sangat sosial, menunjukkan bahwa amal-amal sosial itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang amal-amal yang sifatnya pribadi, ritual. Yang kedua, amal itu pahalanya bisa ditingkatkan berlipat ganda dilihat dari tempat. Tempatnya di mana? Misalnya Kalau sholat di rumah, satu pahala. Tadi sholat berjamaah di masjid, 27 pahala. Dan kemudian masjid, masjid mana? Di Masjidil Haram. Berapa? 1000 kali lipat. Kita sholat di Masjidil Haram satu rakaat sama dengan sholat di masjid ini 1000 rakaat. Tempat. Kemudian yang ketiga, waktu. Adalah waktu amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya. Di antaranya ketika kita beribadah waktu sholat sunnah di waktu tengah malam di jauhil lain sampai sahur, sampai subuh. Itu waktu yang sangat-sangat istimewa. Yang pahalanya dilipat gandakan. Yang balasannya adalah surga. Balas oleh Allah Subhanahu waktunya. Bulan Ramadan, pahala baca Quran di bulan Ramadan berbeda dengan baca Quran di hari-hari biasa. Pahalanya dilipat gandakan. Impak pada bulan Ramadan berbeda dengan impak pada hari-hari biasa. Wah. Kemudian orang terkait dengan orang. Seorang pemimpin melakukan sesuatu perbuatan yang kemudian diikuti oleh yang lain, itu pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya, seorang yang menjadi contoh teladan, idola di masyarakat, melakukan kejahatan, biasanya berlipat ganda. Orang. Ya. Namun Allah Subhanahu wa Taala untuk hal yang sifatnya maksiat dosa, apabila seseorang melakukan, menginginkan perbuatan yang buruk, yang jahat, maksiat, ingin berbuat jahat, tapi kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu. Tidak jadi. Berbuat jahat bukan karena enggak bisa, bukan. Bukan karena takut orang, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan ini maksiat dosa, akhirnya dia terjadi, maka dia dicatat mendapatkan satu poin. Mengurungkan, menggagalkan, tidak jadi, meng-cancel, menganulir niat jahat karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut berbuat dosa, itu dinilai satu pahala. Mendapat poin satu. Ketika orang berniat berbuat keburukan, lalu dia kerjakan, maka dosanya, kesalahannya hanya dicatat satu kesalahan. Ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Kalau kebaikan dilipat gandakan, kalau keburukan hanya satu. Tapi dengan catatan bukan di tempat tertentu, bukan waktu tertentu, bukan orang tertentu, pada dalam kondisi itu. Dan hadirin jangan seperti itu. Oleh karena kita manfaatkan sebaiknya. Para ulama mengatakan di antara Ibnu Qayyim al-Jauzi, ketika ada lintasan-lintasan kebaikan, itu segera untuk dicatat. Karena kalau lewat begitu saja nanti hilang, lupa. Lintasan-lintasan kebaikan untuk berbuat kebaikan segera dicatat dan kemudian dilanjutkan dengan apa? Amal, keinginan, irada. Ingin melakukan. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan lintasan. Mulanya dari lintasan-lintasan, ingin berbuat ini, seperti ini, ingin melakukan ini. Kadang-kadang mungkin pada lintasan-lintasan yang positif dalam benak kita, itu segera harus di-follow up. Sebaliknya ada lintasan-lintasan yang negatif, itu segera dihapus. Jangan diindahkan, karena kalau diindahkan menjadi nanti perbuatan negatif. Segala sesuatu, aksi, kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, pada umumnya ada lintasan-lintasan dalam benak. Selain yang hal-hal yang sifatnya rutin. Jadi jangan berpikir. Kemudian yang ketiga, seorang muslim hendaknya mengingatkan perbuatan baik selalu dan membuktikan. Jadi kita selalu niat. Niat untuk berbuat baik. Walaupun kita belum memiliki sesuatu perlengkapan, misalnya tadi Rasulullah itu man mata walam yanzu walam yuhadis nafsahu fil qalbi famata mitatan jahiliyah. Orang yang mati tidak pernah perang di jalan Allah dan tidak pernah menanamkan niat dalam hatinya untuk perang di jalan Allah. Kemudian mati, matinya dalam kondisi jahiliyah. Baliknya, man qala bisyahada bisit balaballahu manazil asyhada wa in mata ala firas. Barang siapa yang mencari untuk mati syahid, menginginkan mati syahid dengan sebenar-benarnya niat ikhlas untuk mati syahid, ingin mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kepada tingkatan para syuhada walaupun matinya di atas raja tempat itu. Adanya keinginan. Orang kalau sudah tidak punya keinginan baik, ya nggak ada harapan untuk baik. Kalau orang sudah tidak ada keinginan untuk berbuat baik, melihat ada orang berbuat baik tidak termotivasi, tidak ingin melakukan, dan seterusnya itu tidak ada aja sulit untuk diharapkan untuk baik. Balik katanya harus dilihat, melihat orang berbuat baik kita ingin seperti disebutnya gitu. Rahasada ila bisnai. Tidak ada iri kecuali pada dua. Rajulun atahu Quran yaqra'u ana yatlu ana alai wa atraf. Orang yang membaca Quran punya ilmu pengetahuan tentang Quran, dia baca Quran setiap malam pagi sore dia ini. Warajul atahu malan yunfikuhu fi sabilillah. Ada lagi orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rezekinya dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, diinfakkan di jalan Allah siang, pagi, malam, sore. Ini seperti itu. Insyaallah walaupun kita tidak dapat melaksanakannya, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala minimal satu. Ya. Apalagi kalau kita mencintai orang-orang baik. Sekarang di mana-mana ada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Bukti dalam mencintai Rasul. Terlepas hukum perayaan Maulid itu, tapi mencintai Rasulullah SAW adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Ketika kita yang kita cintai adalah Rasul, maka nanti pada hari kiamat kita dibangkitkan dari kubur bersama Rasul, bersama yang kita cintai. Ketika yang kita cintai orang-orang jahat, dibangkitkan kepada orang pada hari kiamat bersama orang-orang jahat. Tinggal siapa yang kita cintai, siapa idola kita, siapa panutan kita. Menginginkan seperti apa yang mereka lakukan, kita nanti digabungkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang kita cintai, karena kita menginginkan untuk melakukan sesuatu seperti apa yang mereka lakukan. Kalau yang kita cintai orang baik, maka kita digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang baik, nanti disuka. Ketika yang kita cintai adalah orang-orang jahat, maka digabungkan bersama orang-orang jahat di dunia. Tergantung kecenderungan hati. Kemudian yang berikutnya, semakin besar tingkat keikhlasan, semakin berlipat-lipat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya, kemudian kita tingkatkan keikhlasan. Ikhlas artinya apa? Tidak menginginkan sesuatu kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan sesuatu dari apa kecuali pahala. Dan kalau kita menginginkan sesuatu yang sifatnya dunia itu, urutan berikutnya dalam surat Al-Hasyr itu dalam surat As-Sofas. Jadi waladzina amanu waladullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Ya amalikum alaikum. Bila pun dulu aku kaya usulkum jannah dan bajin dan tiara. Wahai orang-orang beriman, apakah kalian mau kami tunjukkan kepada transaksi jual beli pada Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kamu dari neraka? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjihad di jalannya, Allah mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah memasukkan ke surga-Nya di tempat yang mulia, pemasakan masakin tempat yang sangat-sangat mulia. Itu yang pertama, tujuan pertama. Tujuan kedua, mungkin ada tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun. Ada lagi yang kamu inginkan, tapi setelah yang tadi. Ingin mendapatkan pertolongan dari Allah dan ingin mendapatkan keberhasilan, sukses untuk apa, mengejar karir, sukses dalam profesi dan bisnis, sukses dalam aktivitas apa, usaha dan seterusnya. Itu setelah yang kunci kumin azad bin adim yang filaku mayusul kumjana ditajri mintajri kumasa. Setelah itu tidak mengganggu keikhlasan itu. Tadi yang pertama adalah tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada tujuan-tujuan lain. Nah, orang melakukan ibadah haji yang pertama dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Setelah itu ada apa? Ada bisnis, ada jual beli, jadi dibolehkan. Tetapi yang berikut, bukan yang pertama. Hadis yang lain mulai itu adalah beberapa pelajaran dari hadis yang kita bahas pada kesempatan ini. Ya. Dengan kita memahami seperti ini, maka kita yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Oleh karenanya harus kita manfaatkan betul anugerah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Walaupun kita tidak bisa melakukan sebuah kebaikan, tapi punya cita-cita untuk melakukan kebaikan, insya Allah dicatat sebuah kebaikan. Ya. Dan harus kita bertanya hal yang seperti ini dan kita kurangi keinginan-keinginan untuk melakukan tersebut. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberi ruang kepada kita untuk istighfar, untuk taubat. Inilah salah satu apa, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus kita syukuri. Masih banyak waktu-waktu, kesempatan, peluang yang mungkin belum kita manfaatkan secara optimal untuk menginginkan kebaikan, untuk merealisasikan perbuatan-perbuatan. Kita manfaatkan sebaik. Mudah-mudahan kita apa, bisa memanfaatkan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.